حكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبويا لرحمة الله، kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Setelah dua hari dari Senin sampai Selasa kita menguraikan siapa-siapa saja yang menerima pembahagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bab yang keempat dari kitab warisan berbunyi bab akhiru ayatin unzilat ayatul kalalah. Akhiru ayatin unzilat ayatul kalalah. Bab ayat yang paling terakhir ya, yang diturunkan adalah ayat al-kalalah. Ayat mengenai al-kalalah. Al-kalalah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan ayat kalalah yaitu ayat dalam surat An-Nisa 176. Itu dinamakan dengan ayat kalalah, ayat warisan. Ya. Di sini Imam Muslim menukilkan beberapa hadis di bawah bab ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat kalalah. Kita baca hadis pertama, hadis nomor 4083. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قل الله yutikum fil kalala. Hadis ini adalah perkataan dari Al-Bara, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an, yaitu Al-Bara. Ya, qal, ia berkata, akhiru ayatin unzilat, ayat yang terakhir diturunkan minal Quran, dari Al-Quran adalah ayat ini. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalana. Mereka meminta fatwa kepadamu. Yastaftunak, meminta fatwa kepada Nabi, meminta jawaban dari pertanyaan mereka tentang warisan. Ya. Qul, jawablah atau katakanlah, Allahu yuftikum, Allah yang memfatwakan kepada kalian, maksudnya yang memberikan jawaban fil kalalah, tentang urusan kalalah, ya, tentang urusan kalalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelahnya, al kalalah itu adalah inimruun halaka laisa lahu walad, ya, inimruun halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, dan seterusnya in lam yakul lahu walad. Ya, ayat terakhir dari surah An-Nisa sampai ujung itu uraian dari Allah tentang maksud kalala. Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi ya bertanya kepada Nabi, tentu bila mana seseorang meninggal dia tidak punya keturunan dan juga tidak punya orang tua, tidak punya keturunan dan tidak punya orang tua, lalu agama atau Al-Quran mengistilahkan itu dengan kalalah. Mengistilahkan itu dengan kalalah. Apakah istilah kalalah ini adalah salah satu bentuk warisan, yaitu kondisi mewariskan seseorang meninggal dia tidak punya orang tua, tidak punya anak keturunan, atau yang dimaksud dengan kalalah ini adalah orang yang mewariskan itu. Ya, orang yang mewariskan, maksudnya mayat itu. Mayat meninggal, dia tidak punya orang tua, tidak punya anak keturunan. Ya, atau harta yang diwariskan. Ya, ada seorang mayat meninggal, kemudian hartanya tidak ada yang mewarisinya dari orang tuanya ataupun anak keturunannya. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama yang dimaksud, yang dituju dengan kata-kata kalalah ini. Apakah pewarisnya, yaitu yang meninggal, atau proses pewarisannya, atau harta yang diwarisan. Yang penting adalah kalalah itu maksudnya adalah ketika seseorang meninggal, dia tidak punya anak keturunan dan tidak punya orang tua. Ya, tidak punya orang tua. Ini yang dimaksud dengan kalalah ini. Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Quran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun mungkin kita pernah juga mendengar ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, itu maksudnya bukan ayat yang terakhir, tetapi ayat yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW sudah hampir-hampir selesai tugasnya sebagai seorang Nabi. Wahyu sudah hampir-hampir selesai turunnya. Karena tidak lama setelah ayat Al-Ma'idah ayat 3 ini turun, di Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, itu turun di Padang Arafah. Turunnya di hari Arafah. Besoknya, ya besoknya atau dua hari setelahnya, turun juga surat yang lain, ya, menunjukkan bahwasannya bukan itu ayat yang terakhir, bukan Al-Yawma akmaltu lakum, karena dua hari atau satu hari setelah itu turun di Mina surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini turun di Mina pada haji wada itu juga. Dan bahkan surat ini walaupun bentuknya hampir-hampir sama dengan surat-surat Makkiyah yang lain, pendek-pendek, tetapi dia Madaniyah. Dia Madaniyah, bukan Makkiyah. Ya, jadi yang ini yang para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ya, sementara Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Ya, seperti An-Nasr ini turunnya di Mekah, di Mina, tetapi dia digolongkan dengan surat Madaniyah. Ya, dan dia adalah, kata Ibnu Abbas, dia surat surat memberitahukan berita duka tentang dekatnya ajal Nabi. Jadi itu surat An-Nasr turun beberapa hari atau satu hari, dua hari setelah turunnya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Sementara yang paling terakhir, ya, ini ayat yang dijelaskan oleh Al-Bara' bin Azib. Akhiru ayatin unzilat minal Qur'an. Ayat yang paling terakhir diturunkan dari Al-Quran, berarti semuanya adalah ayat ini. Ayat tentang warisan, yaitu ketika seorang mayat meninggalkan harta sementara dia tidak punya anak keturunan. Kalaupun dia punya, tetapi sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada yang hidup. Dan dia juga tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kedua-duanya sudah meninggal dunia. Maka status warisan yang seperti ini dinamakan dengan kalalah, menurut sebagian pendapat para ulama. Atau orang yang meninggal ini dinamakan dengan kalalah. Atau harta warisan yang tinggalkannya dinamakan kalalah. Yang penting kondisinya seperti itu. Mayat meninggalkan harta, dia tidak punya anak keturunan, dan dia tidak punya orang tua. Ya. Nanti siapa yang mewarisinya? Nanti akan dicari siapa yang paling dekat dengannya. Seperti yang dijelaskan pada ayat 176 itu. Ini imru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun. Ya. Dia punya yang lain, bukan turunan, bukan di atas, tapi dia punya yang ke samping. ya, yang punya ke samping, punya saudari, ya, punya yang lainnya yang bukan garis keturunan dari pangkal sampai ke bawah, tetapi menyamping. Tapi menyamping ini yang dimaksud dengan kalala. Bab ini hanya sekedar menjelaskan itu ayat yang terakhir turun. Ya, ayat yang terakhir turun yaitu ayat warisan An-Nisa, ayat yang paling terakhir nomor 176. Hadis yang kedua 4084. Ya, Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an-Nabi Ishaq qala sami'tu al-Bara' bin Azib. Ini jelas sekali bahwasanya yang dimaksud dengan al-Bara' di atas itu Ibnu Azib. Ya, ini faedahnya kita membaca lebih dari satu riwayat. Ya, dari hadis yang sama untuk menerangkan apa yang sebelumnya tidak terlalu terang, menjelaskan apa yang sebelumnya tidak jelas. Seperti Al-Bara', ada Al-Bara' yang lain, ya, ada Al-Bara' ibnu Malik, ya. Ya, tapi di sini Al-Bara' ibnu Azib berdasarkan riwayat yang sekarang ini radhiyallahu ta'ala an. Yaqul, ia berkata, akhiru ayatin unzilat ayatul kalalah. Ayat yang paling terakhir turun adalah ayat Al-Kalalah, yaitu ayat tadi An-Nisa 176 dinamakan dengan ayat Kalalah karena memang di situ ada kata-kata kalalah, kalalahnya. Ya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka dinamakan dengan ayat Kalalah. Wa akhiru suratin unzilat Bara'ah. Surat yang paling terakhir diturunkan adalah surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu surat Taubah. Ya, surat Bara'ah itu adalah surat Taubah karena diawali dengan kata-kata Bara'ah. Ya. Ya. Bara'ah minallahi wa rasulih. Maka dinamakan dengan surat Bara'ah. Bara'ah itu adalah lawan dari wala. Wala loyalitas, Bara'ah berlepas diri. Ya. Inni bari'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bari artinya berlepas diri, perkataan Nabi Ibrahim, ya, dengan orang-orang yang beriman bersamanya kepada penyembah-penyembah berhala dan kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri. Berlepas diri maksudnya apa? Sama sekali tidak ada hubungan dan tidak ingin menjalin hubungan dan tidak ingin dekat. Ya. Dekat dengan penyembah-penyembah berhala, hubungan batin dengan penyembah-penyembah berhala, dan dekat dengan berhala-berhalanya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak menyisakan patung kecuali dihancurkan. Allah tada' timthalan illa tamastah. Ini dalam bentuk Bara'. Ya. Makanya tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada di tempat-tempat yang di sana disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Tidak ada Bara'nya kita. Padahal kita diperintahkan untuk mengambil suri tauladan dari Ibrahim alaihissalam. Jadi itu makna Bara'. Bara'ah itu adalah surat Taubah. Itu surat yang paling terakhir turun suratnya. Walaupun ayat-ayatnya nanti ada yang tidak terakhir, tapi suratnya, peletakan dia sebagai nama surat itu yang terakhir. Ya, itu yang terakhir. Sementara ayat yang paling terakhir adalah ayat ini, ayat, karena memang satu surat itu terkadang belum sempurna, ya, tidak lengkap semuanya. Ada kalanya surat itu turun sekaligus satu surat penuh, seperti surat Al-Fatihah itu turunnya lengkap 7 ayat. Kemudian juga surat An-Nasr tadi itu lengkap turunnya, dan ada kalanya surat itu turun, ya, tidak lengkap sebagian ayat-ayatnya. Makanya Nabi SAW ketika turun wahyu dia katakan letakkan ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini. Ya, ini wahyu yang menyusun surat-surat tersebut, yang menyusun ayat-ayat tersebut. Karena ayat itu dalam satu surat terkadang terpisah-pisah turunnya. Apalagi surat-surat yang panjang, Al-Baqarah itu tidak sekaligus turun semua 286 ayat. Nah, tetapi berkala terkadang di pangkal di ujungnya yang turun duluan, pangkalnya tidak. Pangkalnya terakhir. Kemudian susunannya dari ayat 1 sampai 286 itu, itu urutannya itu yang menyusun adalah wahyu, bukan nabi, tetapi wahyu. Allah yang memerintahkan nabinya ketika turun ayat, oh ini letakkan, misalnya turunlah jauh sekali lama, letakkan ini di ayat yang ke-60 di surah Al-Baqarah. Ya, jadi penyusunan ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung. Sementara penyusunan surat itu ijtihad para sahabat. Makanya boleh kita membaca surat yang nomor 70 kemudian setelah itu kita baca surat setelahnya, surat yang ke-50. Enggak masalah. Walaupun tidak urut. Biasanya dalam surat-surat pendek seperti ini. Misalnya kita baca pertama kali surat Al-Masad misalnya, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian setelah itu kita baca surat Al-Kautsar, padahal secara urutan tentu yang dulu Al-Kautsar daripada Al-Masad atau Al-Lahab. Tidak masalah, karena masalahnya penyusunan surat itu ijtihadiyah. Sementara ayat tidak boleh kita baca ayat yang ke-100 kemudian turun ke bawah. Tidak boleh. Ya, karena itu wahyu yang menyusun. Ya, jadi saya ingin menjelaskan tentang ungkapan tadi, surat ayat yang terakhir turun ayat apa? Ayat kalalah. Surat yang paling turun terakhir surat At-Taubah atau Bara'ah. Suratnya walaupun belum lengkap. Ya, ataupun misalnya yang sudah ada kalanya seperti yang saya katakan tadi, satu surat itu turun utuh dan ada kalanya satu surat itu turun berkala dan disusun oleh wahyu ayat-ayatnya. Itu hadis yang kedua, masih menegaskan kepada kita tentang ayat yang paling terakhir turun berkenaan dengan ayat warisan, yaitu dikenal dengan ayat kalalah. Dan kalalah itu sudah kita jelaskan, itu adalah ketika seorang mayit meninggal atau seseorang meninggal dan dia tidak punya anak keturunan yang hidup atau sama sekali tidak punya, dan dia tidak punya lagi orang tua, sudah meninggal semuanya, dan harta warisannya tersebut dinamakan dengan kalalah. Ini pendapat sebagian para ulama. Atau dianya itu dinamakan dengan kalalah. Ya. Atau ahli waris yang menerima itu dinamakan kalalah. Yang bukan anak, bukan orang tua. Ya. Jadi terjadi perbedaan seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi di syarahnya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kalalah. Apakah mayatnya atau harta yang tinggalkan? Yang penting kondisinya apa? Mayat meninggal dan dia tidak punya anak dan keturunan dan juga tidak punya orang tua. Ya. Hadis yang ketiga 4085, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali qala akhbarana Isa wa huwa bin Yunus qala haddatsana Zakaria عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براء. آخر سورة yang paling terakhir turun sempurna adalah surat براء. Turun sempurna adalah surat براء. Dan وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. Dan ayat yang paling terakhir turun adalah ayat كلالة. Sama dengan surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Berbeda antara surat dengan ayat. Kalau ayat, maka ayatnya ayat kursi. Kalau surat, surat Al-Fatihah. Ayat yang paling terakhir turun surat ayat Al-Kalalah. Surat yang paling turun terakhir surat Bara'ah. Jadi perbedaan antara surat dengan ayat. 4086, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Adam qala haddatsana Ammar wa huwa ibn Zuraiq an Abi Ishaq anil Bara' bimithlihi ghairu annahu qala akhiru suratin unzilat kamilah. Ya, akhir surat yang paling terakhir turun sempurna, ya, sempurna suratnya itu surat Al-Bara', surat Taubah. Ya. Kemudian hadis berikutnya 4087, ya, hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Amrun An-Naqib qala haddatsana Abu Ahmad الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك. يستفتونك يعني مثلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام سورة النساء آيات الأخير. Karena kata-kata yastaftunaka ini ada juga dalam Al-Quran ayat yang lain. Yastaftunaka fin nisa. Ya. Kulillahu yuftikum fihinna. Juga dalam surah An-Nisa. Tapi yang dimaksud dengan yastaftunaka ini ayat Al-Kalalah. Ayat 176. Akhir dari surah An-Nisa. Itulah bab yang keempat. Hanya sekedar menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan warisan. Di surat An-Nisa ayat terakhir itu adalah ayat juga yang terakhir turun dari Al-Quran. Kemudian kita masuk ke bab terakhir dalam kitab warisan. Kitab warisan ini tidak terlalu panjang memang, karena memang warisan ini sudah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya, tidak membutuhkan hadis lagi. Allah sudah menjelaskan pada tiga ayat tadi, An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 tentang harta warisan pembagiannya. Mungkin ada nanti hal-hal yang membutuhkan hadis, seperti asobah tadi. Asobah tidak ada dalam Al-Quran. Hadis yang menjelaskan asobah itu orang yang tidak ditetapkan pembagiannya dari kaum laki-laki biasanya dalam Al-Quran. Nanti dia akan mengambil sisa. Itu asobah. Tidak dalam Al-Quran maka butuh hadis. Kemudian tentang tidak ada waris mewarisi antara orang yang beda akidah Muslim dengan non-Muslim, ini juga hadis yang menjelaskannya. Makanya kita lihat babnya cuma lima. Ya, babnya cuma lima dalam Sahih Muslim ini, dan mungkin ada penambahan-penambahan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ya, tidak seperti kitab solat yang telah kita selesaikan itu berapa bab? Kitab solat. Ya, dalam Sahih Bukhari ya, bukan Sahih Bukhari sampai sekarang belum selesai ini. Ya, hampir 100 bab, hampir 100 bab kitab sholat. Dan ini Sahih Muslim juga panjang kitab sholat. Ya, sementara kitab warisan ini karena memang kasusnya sedikit dan memang Allah sudah sempurna menguraikan, maka tidak terlalu membutuhkan hadis-hadis Nabi SAW kecuali kasus-kasus yang mungkin sangat sangat dibutuhkan. Bab yang terakhir dalam kitab warisan ini adalah berbunyi bab man taraka malan fali warathatihi. Bab siapa yang meninggalkan harta maka yang berhak mendapatkan hartanya itu ahli warisnya. Ya. Ini penekanan tentang warisan. Barang siapa yang meninggalkan harta maka yang paling berhak menerima hartanya itu ahli waris. Makanya dibagikan secara warisan. Ya, ahli warisnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada tiga ayat surah An-Nisa itu. Dan kita sudah mengetahuinya, ya, suami, istri, kakek, nenek, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan. Ya. Ini siapa yang ahli waris? Kemudian termasuk ahli waris nanti adalah asobah. Ya. Jadi ini penekanan tentang pembahagian harta warisan. Dalam terjemahan, bab barang siapa meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Untuk ahli waris. Kita baca hadisnya. Hadis pertama di bawah bab ini nomor 4088. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abu Sufwan al-Umawi an Yunus al-Aili ha wa haddatsani Harmalah bin Yahya wal lafdhu lah qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Abi Salamah." Nabi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul almayyit alaihi ad-dain fayas'al hal taraka lidainihi min qada, fa in huditha annahu taraka wafa'an salla alaihi wa illa qal sallu ana sahibikum, falamma fataha Allahu alaihi al-futuh qala ana awla bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya wa alayhi daynun fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa huwa li warathatihi. Ini hadis Abu Hurairah, dia bercerita dahulu, maksudnya di awal-awal Islam, kana yu'ta birrajulil mayyit, dihadirkan seorang satu jenazah untuk disolatkan. Ya, dihadirkan di hadapan Nabi, karena Nabi yang akan mengimami, dihadirkan untuk disolatkan, dan mayat ini memiliki hutang. Ya, mayat ini memiliki hutang. Fayas'alu, maka Nabi sebelum menyolatkan, memimpin menyolatkan solat jenazah, maka dia bertanya terlebih dahulu, hal taraka lidainihi min qada, ya, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu. Ini awal-awal Islam. Fa in huditha annahu tarak wafa'an, kalau disampaikan bahwasanya dia meninggalkan harta dan bisa membayar hutangnya, sallallahu alaihi, maka Nabi pun menyolatkannya, mengimaminya, mengimami salat jenazah. Wa illa, kalau tidak ada harta yang ditinggalkannya, qal, maka Nabi berkata, sallu ala sahibikum, ah, solatkanlah ala kalian. Berarti dia tidak menyolatkannya. Kata, ini luar biasa, meninggal dunia kemudian meninggalkan hutang. Ya, kemudian meninggalkan hutang, itu Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Tujuan Nabi sebenarnya menuntut dan mencari siapa yang akan menunaikan hutangnya itu. Makanya ketika Nabi, karena memang semuanya menginginkan Nabi menyolatkan jenazah keluarga mereka, maka ketika Nabi mengatakan silakan kalian solatkan, pasti banyak yang akan mengatakan biar saya yang membayar hutangnya ya Rasulullah. Maka ini yang diinginkan oleh Nabi. Ya. Memang tidak akan ada terjadi Nabi tidak menyolatkan. Tetapi Nabi ingin membawa kaum muslimin untuk membayar hutang jenazah tadi atau mayat tersebut. Maka ketika Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, kalian solatkan saja, berarti dia tidak menyolatkan. Belum selesai dia mengatakan lagi, ada orang mengatakan biar saya yang membayarnya, bayar hutangnya ya Rasulullah. Ketika ada yang menjamin, maka Nabi SAW menyolatkannya. Ini peringatan memang terhadap orang yang biasa berhutang dan tidak hendak membayar. Ya, Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Tidak mau menyolatkannya. Kemudian ini di awal-awal. Di awal-awal. Ya, di awal-awal Islam, ketika harta kaum muslimin tidak terlalu banyak, maka Nabi mencari siapa yang akan membayar hutang jenazah ini. Falamma, ini lanjutan dari cerita Abu Hurairah. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, maka tatkala ya Nabi SAW sudah diberikan oleh Allah kemenangan-kemenangan yang banyak, penaklukan demi penaklukan, sehingga harta rampasan perang menggunung banyak, maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Qal, ya, ketika dia terjadi kasus meninggal dunia misalnya, maka dia mengatakan ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya yang paling berhak untuk menjamin orang-orang muslim, Nabi mereka. Maka melihat bagaimana Nabi perhatian kepada umatnya, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya yang paling berhak mengurusi seorang mukmin lebih dari mereka sendiri mengurus diri mereka. Besarnya cinta Nabi kepada orang-orang yang beriman. Kata Nabi melanjutkan, faman tuwfiya, maka siapa yang meninggal dunia, wa alaihi dainun, itu di zaman beliau tentunya, bukan sampai sekarang, di zaman beliau, dan dia punya hutang, fa'alayya qada'uh, maka saya yang akan membayar. Ya, kata Imam Nawawi, ada kemungkinan-kemungkinan dia membayar dengan harta yang memang khusus untuk maslahat kaum muslimin. Ada posnya. Ya, harta yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk membayar, termasuk harta zakat kan boleh membayar hutang orang yang berhutang. Ya. Ya, itu yang pertama. Kemungkinan Nabi membayar dengan hartanya sendiri. Karena dari harta rampasan perang itu kan Nabi punya bahagian. Nah, itu yang digunakannya. Ini kemungkinan yang ada dari ucapan Nabi. Fa'alayya qada'uh, maka saya yang akan menunaikan hutangnya. Kemudian, wa man taraka malan, dan siapa yang meninggalkan harta warisan, fahuwa liwarathatihi, maka harta warisannya itu milik ahli warisnya dan tidak boleh diambil oleh pemerintah. Ya. Jangan mentang-mentang Nabi yang membayarkan hutangnya nanti. Nah, kalau nanti kalau dia punya harta, nanti saya juga dapat bagian. Tidak. Ya, dalam masalah hutang Nabi yang membayarnya, tapi kalau ada harta yang tinggalkannya, maka itu mutlak milik pewaris atau ahli waris. Dan tidak dibenarkan penguasa mengambilnya. Tidak dibenarkan pemimpin mengambil harta warisan tersebut. Itu mutlak milik ahli waris. Kalau hutang, Nabi yang menjamin, Nabi yang menunaikannya. Itu setelah Islam dan kaum muslimin memiliki harta yang banyak dan kemenangan-kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa hadis di bawah bab ini? 1 5 hadis kita sisakan untuk besok insyaallah. Kita cukupkan kajian kita atau pelajaran kita hari ini sampai di situ. Bab yang kelima, hadis yang pertama dalam kitab warisan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.